Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para pendengar Radio Mutiara Quran, para bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, wali santri, bapak ibu guru, ustaz dan ustazah semua dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa belajar bersama insyaallah tentang pendidikan, yang kesempatan pada kali ini kita akan mengambil tema tentang remaja yang terluka. Remaja memang suatu hal yang sering dibahas, terutama dalam kalangan pendidikan maupun para praktisi di bidang sosial, karena remaja ini memiliki keunikan, kekhususan, memiliki karakter yang berbeda dengan fase-fase yang lainnya. Kalau kita bicara tentang remaja, pastilah kita akan bicara tentang balig. Jadi remaja itu adalah sosok pribadi yang sudah balig. Kalau belum balig berarti dia belum remaja. Nah, kemudian apakah dalam pendidikan itu ada remaja, ataukah dalam Islam itu ada remaja juga? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, ada apa dengan balig. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang balig ini beliau bersabda, rufi'al qalamu an thalasah, pena catatan amal itu diangkat pada tiga orang. Salah satunya ada wani sabihata yahtalim, pada seorang anak sampai dia balig. Maka seorang anak atau seseorang yang sudah balig itu pena catatan amalnya sudah tidak diangkat lagi. Semua amalan, baik amalan yang baik maupun yang buruk, akan dicatat. Baik amalan yang itu merupakan pahala, yang menyebabkan adanya pahala atau ridha Allah, maupun yang amalan itu berupa perbuatan maksiat atau dosa, itu dicatat. Sehingga bisa dikatakan bahwa setiap anak yang balig itu statusnya adalah mukallaf, ya, pemikul beban syariat, pemikul beban syariat. Nah, karena sudah mukallaf ini, maka seorang yang sudah balig ini seharusnya sudah berperilaku sebagaimana perlakuan orang yang sudah dewasa. Nah, kemudian ketika kita sudah memiliki anak yang sudah balig, ya, harusnya anak yang sudah balig itu bisa apa? Ya, bisa apa? Maka kita bisa melihat sejenak tentang tujuan hidup manusia, yang mungkin pernah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu, bahwa manusia hidup di dunia ini adalah dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari keimanan itu, maka buahnya pada anak-anak kita setelah balik adalah mereka berakhlak mulia, yaitu tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi khalifah di muka bumi ini, mereka diharapkan menjadi pemakmur bumi dengan karya mereka yang bermanfaat bagi umat. Ini. Maka seorang yang sudah balig itu seharusnya sudah berakhlak mulia dan bermanfaat bagi umat ini. Ya. Hal ini akan muncul, akan tampak pada sosok pribadi yang sudah balig jika karakter-karakter yang merupakan fitrah mereka itu telah tumbuh pada masa emas ketika mereka sebelum balik ini, sehingga mereka akan menjadi berakhlak mulia dan bermanfaat. Nah, jika keadaan anak tidak demikian, yaitu mereka ternyata setelah balik itu mereka belum tunduk taat beribadah dengan penuh kesadaran, belum berakhlak mulia, dan mereka juga bingung dengan karyanya, bahkan arahan hidupnya mau jadi apa masih kebingungan, maka hal ini bisa kita katakan bahwa anak tersebut itu sudah balik, yaitu dewasa fisiknya, tapi ternyata mentalnya belum dewasa. Mereka masih merasa seperti anak-anak walaupun fisiknya sudah dewasa. Nah, dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia ini, mereka yang belum dewasa mental itu dianggap mereka belum dewasa akalnya, sehingga dianggap belum akil. Nah, sehingga seorang yang sudah balig tapi ternyata mereka belum akil, yaitu belum dewasa mentalnya, maka hal ini merupakan permasalahan, ya. Hal ini merupakan suatu hal yang menjadi permasalahan bagi kita, yang akhirnya mereka disebut dengan nama remaja. Nah, inilah makna remaja yang kita bahas kali ini. Jadi sosok remaja itu sebenarnya adalah mereka itu yang sudah balig tetapi mereka belum akil. Mereka sudah sempurna, sudah berfungsi sebagaimana orang dewasa, organ-organ seksualitasnya, organ reproduksinya, tapi mental mereka masih seperti anak-anak. Mereka belum siap menjadi orang dewasa untuk memikul beban syariat, tanggung jawab untuk menghidupi dirinya sendiri. Maka mereka dinamakan dengan nama remaja. Nah, remaja ini merupakan fase yang baru muncul di muka bumi ini, yang sebelumnya itu tidak ada di dunia ini. Maka kita bisa menyebutnya bahwa remaja itu sebenarnya makhluk asing yang baru muncul di muka bumi ini. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada, ya. Sebelumnya tidak ada. Mengapa disebut makhluk asing? Karena dunia itu mengenal remaja sejak awal abad 20 atau akhir abad 19. Sebelumnya tidak dikenal remaja. Bahkan Islam juga tidak mengenal remaja. Fase perkembangan dalam Islam itu secara umum dibagi menjadi dua. Setelah anak-anak, kemudian dibatasi dengan balig, jadilah dia pemuda, yaitu dewasa awal. Tidak ada remaja. Kemudian kalau kita belajar tentang metode pendidikan untuk anak-anak, itu sering disebut dengan nama pedagogi. Ada juga metode yang digunakan untuk orang dewasa yang disebut dengan andragogi. Sehingga apabila remaja ini diterapkan pedagogi, mereka juga enggak nyaman. Karena apa? Karena secara fisik mereka sudah besar, sudah dewasa. Kenapa diterapkan pedagogi? Tapi jika diterapkan andragogi, yaitu metode untuk orang dewasa, mereka juga enggak nyaman. Karena apa? Secara mental mereka belum dewasa, masih anak-anak. Sehingga diterapkan pedagogi atau andragogi, remaja itu enggak nyaman. Akhirnya sebagian para praktisi pendidikan membuat metode darurat, ya, untuk remaja, yaitu remaja gogi, yang sejatinya sebenarnya tidak ada itu. Kemudian di Indonesia juga dikenal adanya remaja itu sejak tahun 60-an. Coba kita tanya kepada kakek nenek kita, mereka rata-rata menikah itu usia 15 tahun, 14 tahun, 16 tahun, dan sebagian besar mereka menikah di bawah 20 tahun. Jadi bisa kita katakan bahwa ketika nenek-nenek kakek kita balig gitu, yaitu usia kurang lebih 15 tahun, ternyata mereka sudah siap untuk berumah tangga, ya. Untuk nenek-nenek sudah siap untuk ngurus rumah tangga, itu pertanda bahwa mereka, para kakek nenek kita itu, ketika balig maka datang juga akilnya, sehingga tidak dikenal remaja waktu itu. Nah, kemudian akhir-akhir ini anak-anak kita itu sudah pada balik, tapi mereka ketika ditanya untuk menikah, mereka mungkin mengatakan nanti setelah lulus S1 atau mungkin nanti setelah lulus S2, yang usianya mungkin siap menikah usia 25 tahun. Nah, ini muncul baru-baru ini. Kemudian kalau kita perhatikan di Undang-Undang Pidana Perdata, di Kitab Undang-Undang KUHP, tidak mengenal remaja, adanya anak-anak dan dewasa. Dan dalam sejarah perjuangan bangsa kita, kita mengenal Sumpah Pemuda, tapi kita tidak mengenal Sumpah Remaja. Nah, muncul pertanyaan Bapak Ibu semua, mengapa kok muncul remaja? Sebenarnya ada apa ini? Nah, remaja itu muncul karena sudah balig tapi belum akil. Sebabnya apa? Ketika pengasuhan itu benar pada masa lalu sebelum mereka balig, ya, ya, itu akil akan datang bersamaan dengan balig. Ini, sehingga begitu mereka anak-anak itu balig, otomatis mereka langsung dewasa. Ya, mereka langsung dewasa. Tapi jika pengasuhan anak-anak itu tidak benar atau salah pengasuhan, maka karakter-karakter yang harusnya tumbuh pada masa emasnya, yaitu sebelum balig, ternyata setelah balig itu belum tumbuh akibat salah asuhan, salah didik. Sehingga akil akan datang tidak bersama dengan balig dan datangnya terlambat. Sehingga ada rentang waktu antara balig dan akil. Nah, rentang waktu balig dan akil itulah yang disebut dengan fase remaja, yang sejatinya itu harusnya tidak ada. Ini, harusnya tidak ada. Dan tidak tumbuhnya masa-masa emas itu, karakter-karakter yang pada masa emasnya itu menyebabkan luka fitrah pada diri anak, menyebabkan luka pengasuhan yang akhirnya menuntut ketika mereka sudah dewasa. Nah, luka-luka fitrah itu atau karakter-karakter yang tidak tumbuh pada masa-masa itu sering disebut dengan istilah hutang pengasuhan. Nah, hutang pengasuhan itu sejatinya adalah pengasuhan yang tidak tertuntaskan pada masa emasnya, dan hutang pengasuhan itu menuntut anak untuk menuntaskannya. Nah, sehingga karena memiliki hutang pengasuhan inilah dewasa mentalnya tidak datang, ya, sampai hutang pengasuhan ini lunas. Bahkan kalau yang tidak lunas bisa terbawa sampai ke dewasa, ya, sampai ketika mereka menjadi orang tua. Ini, nah, ini antara lain definisi remaja yang disebabkan oleh salah asuhan. Mereka memiliki hutang pengasuhan, memiliki inner child, ya, memiliki sifat kekanak-kanakan yang ada dalam dirinya walaupun secara fisik mereka sudah dewasa. Dan fenomena yang terjadi zaman ini, ya, yaitu anak-anak kita saat ini baliknya lebih cepat, ya, tapi akilnya lebih lambat. Ini masalahnya adalah demikian. Dan ini fakta yang terjadi zaman ini. Sehingga rentang remaja ini makin melebar, ya. Sehingga muncullah masalah-masalah baru di generasi-generasi muda, yang seharusnya mereka itu balik sudah menjadi tulang punggung bangsa dan umat ini. Tapi karena mereka memiliki hutang pengasuhan akibat salah asuh, sehingga karakter-karakter yang harusnya tumbuh sebelum mereka balik ternyata tidak tumbuh, ya, sehingga justru yang harusnya mereka menjadi tulang punggung umat ini, akhirnya mereka menjadi beban umat ini. Ini yang terjadi saat ini. Yang harusnya mereka itu ikut mengatasi dengan semangat yang luar biasa pada fase-fase itu untuk mengentaskan masalah-masalah umat ini, tapi ternyata mereka justru menjadi menambah masalah umat ini. Karena apa? Belum akilnya mereka. Ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz-ustadzah semua, ini antara lain masalah remaja. Terus kemudian kalau sudah keadaannya demikian, banyak muncul makhluk-makhluk asing di muka bumi ini, yaitu para remaja itu yang harusnya mereka sudah balig dan akil, tapi mereka hanya balik saja. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua pilihan, ya. Kita memperbaikinya setelah mereka besar, yang memang ini keadaannya demikian. Atau bisa juga anak-anak kita yang masih kecil-kecil, ya, itu kita berusaha mencegah, mencegah mereka, ya, agar mereka tidak menjadi remaja. Kita berharap anak-anak kita yang masih kecil itu, kemudian kita asuh dengan pengasuhan yang benar sesuai dengan perkembangan fitrahnya, sesuai dengan masa emasnya, sehingga harapannya mereka begitu balik akan menjadi akil, dewasa mental. Walaupun mungkin tidak tepat, setidaknya bergesernya tidak terlalu jauh, ya, 1 atau 2 tahun. Tidak sampai ketika mereka balik itu 12 tahun usianya balik, tapi ternyata akhirnya adalah usia 25. Terlalu jauh, ya. Waktu 10 tahun lebih itu sebenarnya waktu yang sangat potensial untuk berkarya bagi mereka, untuk membangun bangsa dan umat ini. Tapi ternyata masa-masa remaja, yaitu masa menggantung untuk menunggu dewasa itu, mereka manfaatkan untuk hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat, konsumtif, hal-hal yang mungkin membuat mereka galau, mereka kebingungan dengan dirinya, yang seharusnya mereka sudah menemukan dirinya sebelum mereka balik. Nah, mari kita sejenak kita perhatikan, Bapak Ibu semua, ya, sebelum kita mengambil langkah bagaimana mengatasi remaja ini agar mereka cepat menjadi akil, ya, mereka segera berkarya untuk umat dan bangsa ini. Kita lihat alur-alur tentang pendidikan anak, ya. Jadi kalau kita perhatikan alur pendidikan anak, itu yang pertama yang kita lakukan adalah membiasakan mereka, ya. Sampai ada pepatah, bisa karena terbiasa, ya, ini. Namun untuk bisa dibiasakan, anak itu tidak mudah langsung tiba-tiba dibiasakan. Maka anak harus bisa melakukan terlebih dahulu, dilatih dulu untuk melakukan sampai dia benar dalam melakukan sehingga bisa dibiasakan. Kemudian anak akan mudah dilatih untuk dibiasakan untuk mengerjakan sesuatu dengan benar itu jika anak belajar terlebih dahulu, ya, belajar terlebih dahulu. Dan anak mudah diajari dan mau belajar jika pada dirinya tumbuh rasa ingin tahu. Ya. Nah, bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu anak? Yaitu kita jadikan anak mencintai apa yang mereka pelajari. Kita jadikan anak mencintai guru yang mengajarkan, mencintai ustadz atau ustadzah yang mengajarinya. Terus pertanyaan lagi, bagaimana agar anak itu tumbuh cintanya? Maka kita buat anak itu terkagum dulu. Kagum kepada apa yang akan dia pelajari, kagum terhadap guru yang mengajarinya karena akhlak guru yang mulia, kagum terhadap orang tuanya yang mendidiknya di rumah. Nah, inilah urutan atau alur pembelajaran anak. Jika ada salah satu alur ini itu bermasalah atau terpangkas, maka fase berikutnya itu akan bermasalah. Maka langkah ini itu harus urut, ya. Jadi jika tahap sebelumnya itu belum tuntas, maka tahap berikutnya juga tidak akan tumbuh sempurna. Nah, ini adalah urutan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kita nggak bisa langsung kemudian potong tengah, langsung anak dipaksa diajari, nggak bisa. Nanti yang jadi masalah, anak tidak mencintai, tidak tumbuh rasa ingin tahunya, tidak tumbuh cintanya. Yang khawatirnya nanti tidak tumbuh keikhlasan ketika mereka belajar. Ketika mereka diajari ibadah, langsung diajari untuk belajar tanpa ditumbuhkan cinta terhadap ibadah, khawatirnya tidak tumbuh keikhlasan mereka nanti. Mereka melaksanakan ibadah hanya karena apa? Karena tuntutan dari orang lain, karena tuntutan dari sekolah, karena tuntutan dari gurunya atau orang tuanya. Ini. Oleh karena itu, maka kita perlu hati-hati, ya. Jika fitrah anak itu terluka akibat alur yang tidak urut ini, ya, langsung potong tengah, ya, ingin segera cepat anak itu menjadi soleh, gitu, maka anak itu akan menjadi terluka, ya, menjadi terluka anak itu, fitrahnya terluka, yang akibatnya anak memiliki hutang pengasuhan tadi, yang nanti mereka akan menagih kepada siapapun yang ditemunya ketika mereka sudah besar nanti. Nah, Oleh karena kita perlu hati-hati dengan hal ini, ya. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana kita mengatasi masalah remaja setelah kita mengetahui alur-alur pembelajaran tadi? Inilah penyebab luka mereka, yaitu akibat alur tadi tidak urut atau tidak lengkap. Nah, bisa kita perhatikan saat ini, jika ternyata yang bermasalah pada anak itu adalah keimanan, yaitu anak tidak ditumbuhkan kagum dan mencintai terlebih dahulu ketika mereka belajar, langsung mungkin dipaksa untuk belajar. Padahal cinta itu tidak bisa ditumbuhkan dengan akal. Cinta itu hanya bisa ditumbuhkan dengan pendidikan hati, ya. Mendidik hati tidak bisa dengan logika, tapi mendidik hati adalah dengan akal, dengan hati juga, ya. Maka untuk mengatasi anak remaja yang kesadarannya belum tumbuh, kecintaannya belum tumbuh, kekaguman mereka belum tumbuh terhadap yang mengajar, terhadap yang dipelajari, terhadap orang tuanya, maka caranya adalah bukan dengan banyak nasihat, ya. Bukan dengan banyak nasihat, sebab nasihat yang diberikan kepada anak remaja atau remaja yang belum tumbuh cintanya, belum tumbuh kesadarannya, belum tumbuh keimanannya, maka mereka akan mengalami overdosis nasihat, ya. Karena yang dibutuhkan adalah sentuhan hati pada diri anak itu, ya. Atau apalagi mungkin jika yang bermasalah adalah kesadaran anak, kemudian langsung dipaksa, dihukum dengan ketegasan-ketegasan, ini juga gak akan bisa menyentuh hati anak. Maka langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan remaja jika iman mereka belum tumbuh, cinta mereka belum tumbuh, adalah dengan bahasa cinta, ya. Bahasa cinta ini adalah bahasa hati, ya, dengan penuh kelembutan, dengan apa namanya apresiasi, dengan membersamai mereka, dengan menghargai mereka, ya, akan dengan menyentuh mereka, memeluk mereka, mencium mereka. Ini yang efektif dilakukan oleh orang tua, karena bahasa ini adalah bahasa personal, ya. Bahasa ini harus disampaikan secara face to face, disampaikan secara offline, nggak bisa dengan online. Maka jika kita mengalami masalah remaja yang mereka mengalami tidak ada kesadaran mereka untuk beribadah, maka sentuhan hati ini yang sangat tepat untuk menyelesaikannya. Kadangkala kita menyamaratakan kepada anak-anak yang bermasalah, semuanya dihukum, semua dicatat poinnya, semua ditegasi. Tidak bisa demikian. Atau mungkin semuanya dengan nasihat lisan, ya. Tidak bisa demikian jika masalahnya yang muncul pada masalah anak remaja adalah tidak tumbuhnya kesadaran, karena itu adalah masalah hati, Bapak Ibu semua. Nah, maka apa yang harus kita lakukan dengan ini? Maka kita bertanya kepada diri kita, jika kita menghadapi anak remaja yang tidak tumbuh sadar, yaitu pertanyaan pada diri kita, sudah berapa kali kita mengapresiasi potensi yang dia miliki? Apakah selama ini kita hanya membahas masalahnya saja? Apakah selama ini kita hanya mengungkit-ungkit kekurangannya saja? Mengungkit-ungkit kenakalannya saja? Mengungkit-ungkit ketidaksadaran mereka atau kemalasan mereka? Tapi harusnya kita itu banyak mengapresiasi sebenarnya apa potensi yang dia miliki. Mungkin mereka enggak sadar untuk melaksanakan sholat, tidak ada kesadaran. Tapi apakah kita mengungkit itu terus? Mungkin kita bisa mengapresiasi dari karya yang dia miliki. Mungkin dia pandai menulis, kita apresiasi menulisnya. Mungkin dia ahli di bidang teknik, kita apresiasi tekniknya. Mungkin dia memiliki perasaan peduli kepada saudaranya, kita apresiasi pedulinya. Apapun yang itu baik bagi dia, kita apresiasi. Itulah bahasa cinta, ya. Yaitu bahasa cinta untuk apa? Yaitu word of affirmation atau kalimat tasji, itu kata-kata penyemangat. Kemudian kita mungkin bertanya kepada diri kita ini, untuk mengatasi anak yang kesadarannya tidak tumbuh ini, sudah berapa seringkah kita mungkin ngobrol dengan anak kita yang bermasalah ini? Bukan ngobrol dengan masalah untuk masalah-masalahnya, ya. Mengobrol bukan tentang kenakalannya, tapi berbicara tentang dirinya terkait dengan masa depannya, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, Mungkin kita mendengarkan curhatnya. Berapa kali kita melakukan itu kepada anak yang tidak tumbuh kesadarannya, ya? Atau mungkin berapa kali kita memberikan hadiah kepada anak ini, ya? Kita mungkin apakah selama ini hanya menunggu dia meminta baru kita belikan, itu pun dengan tawar menawar. Berapa kali kita memberikan sesuatu kepada anak kita yang mereka waktu itu tidak meminta dan itu dibutuhkan oleh anak kita. Atau mungkin juga kita mengalah kepada anak kita dengan melayani mereka. Kita posisikan, posisi kita mungkin di bawah anak kita. Ini tidak mengurangi wibawa kita, ya. Kita jangan terlalu jaga image untuk melayani mereka. Karena apa? Dengan melayani mereka, maka hati mereka akan tersentuh. Atau mungkin berapa kali kita mungkin mengelus punggungnya, kita menggandeng tangannya, atau mungkin kita memeluknya, ya, atau mungkin kita mencium keningnya, atau bahkan mungkin kita mencium tangannya, tangan anak kita. Ini bukan hal yang hina, Bapak Ibu semua. Ini adalah bahasa cinta yang diharapkan anak akan muncul rasa kagum, ya, muncul rasa kagum. Nah, setelah muncul rasa kagum, anak insya Allah akan mencintai orang tuanya, mencintai gurunya. Sedangkan ini dikatakan oleh Syekh Sa'ad Riyad, beliau mengatakan jika seorang murid atau seorang anak, ya, mencintai guru atau orang tuanya, maka anak itu akan mencintai apapun yang dicintai oleh guru atau orang tuanya itu. Maka jika sudah tumbuh cinta pada diri anak ini, maka insya Allah tahap berikutnya kita akan lebih mudah untuk memperbaiki masalah anak. Dan ini sebenarnya adalah pondasi, Bapak Ibu. Dan banyak sekali permasalahan-permasalahan remaja saat ini adalah permasalahan pondasi ini, yaitu tidak tumbuhnya rasa kagum dan rasa cinta pada diri anak-anak. Kemudian selanjutnya meningkat pada fase berikutnya. Seharusnya setelah anak tumbuh cinta, maka diharapkan muncul rasa ingin tahu pada diri anak, ya. Dan akhirnya dengan rasa ingin tahu ini, maka muncullah semangat belajar pada diri anak karena penasaran itu. Kalau anak remaja sekarang menyebut itu kepo namanya itu. Nah, sehingga mereka akan belajar dengan penuh rasa ingin tahu, sehingga belajarnya tanpa diminta, ya. Kadang-kadang kita mendengar atau mungkin melakukan sendiri di kelas. Ketika kita ingin mengajar, kadang-kadang kita tanda kutip memaksa anak untuk belajar. Ayo anak-anak perhatikan semuanya. Yang tidak memperhatikan silakan keluar. Yang tidak memperhatikan silakan tidak hadir di ruangan ini. Itu memaksa belajar. Tapi seandainya rasa ingin tahu anak itu sudah tumbuh, ya, maka insya Allah mereka tanpa diminta pun akan memperhatikan karena apa? Rasa penasaran didasari dengan cinta kepada gurunya, kepada orang tuanya. Jika rasa ingin tahu itu sudah tumbuh, orang tua enggak usah menyuruh di rumah untuk belajar. Bahkan kalau rasa ingin tahu ini tumbuh, tugas kita justru menghentikan mereka belajar. Sebab mereka kalau sudah tumbuh rasa ingin tahu, mereka tidak kenal waktu untuk belajar. Nah, kita seringnya itu mendidik anak langsung kepada memaksa mereka atau mengharap mereka langsung belajar tanpa ditumbuhkan rasa ingin tahu terlebih dahulu. Nah, kalau ini tidak tumbuh pada diri anak kita, ya, belajarnya mereka masih dipaksa. Belajar mereka masih jika ada ujian, belajarnya jika ada PR, belajarnya jika ada ancaman kalau enggak mengerjakan PR nanti akan dihukum, akan nilainya menjadi jelek, sehingga mereka terpaksa belajar. Itu pertanda bahwa mereka itu belum menjadi seorang pembelajar. Ya, fase ilmu mereka masih bermasalah. Nah, jika terjadi demikian, maka yang perlu dilakukan adalah nasihat lisan. Dengan catatan apa? Dengan catatan fase sebelumnya sudah tuntas. Kalau fase sebelumnya belum tuntas, yaitu fase keimanan tadi, harus dituntaskan dulu. Ya, baru kemudian fase ini. Jadi seandainya fase ini tidak tuntas atau mungkin tidak tumbuh, tapi fase kesadaran tadi sudah tumbuh, maka langkah selanjutnya adalah dengan nasihat lisan. Ya, nasihat lisan. Jadi saya ulang lagi, fase sebelumnya harus sudah tumbuh. Kalau belum tumbuh, maka harus diulang kembali, ditumbuhkan, tidak bisa ke fase berikutnya. Nah, ini nasihat lisan ini perlu diberikan kepada anak-anak kita, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada seorang laki-laki yang mereka kencing di masjid, sudah semangat ini ibadah, Tapi ternyata belum tahu mereka itu cara ibadah. Sehingga laki-laki badui itu kencing di masjid. Dan akhirnya Rasulullah memberikan nasihat lembut kepada laki-laki itu. Dan akhirnya laki-laki itu sangat mengagumi Rasulullah SAW karena nasihat yang diberikan. Nah, ini mungkin bisa kita lakukan juga pada seseorang yang baru hijrah. Mungkin dia dari orang yang banyak melakukan maksiat atau orang awam yang belum kenal agama. Tiba-tiba mereka tumbuh kesadaran mencintai Islam, ya. Mereka tumbuh kesadaran ingin belajar Islam, rasa kagumnya dengan agama Islam. Ternyata mereka belum memiliki ilmu, baru tumbuh kecintaan saja, ya. Maka untuk menghadapi orang yang belum tumbuh ilmunya ini, yaitu dengan nasihat lisan atau tulisan, maka ini akan mengena. Tapi apabila langsung kemudian dengan ketegasan, ya, mereka sementara belum tahu, ini akan melukai fitrah anak ini. Nah, kemudian setelah mungkin belajar ini tumbuh, sehingga anak kita menjadi pembelajar, ya, atau menjadi bintang-bintang belajar. Selanjutnya adalah kita bisa mengajarkan anak untuk bisa melakukan apa yang kita ajarkan. Namun seandainya ini belum tumbuh, ya, jadi anak sudah sadar, mencintai, ya, kemudian mereka tumbuh penasarannya sehingga menjadi pembelajar yang tangguh. Jadi boleh dikatakan mereka sudah beriman dan berilmu, tapi ternyata masih enggak bisa mengamalkan, gitu. Ya, maka ini dengan ketegasan. Atau mereka enggak mau mengamalkan, gitu. Karena apa? Karena mereka sudah beriman dan berilmu, tapi ternyata enggak mau mengamalkan. Maka ini dengan ketegasan. Ya, atau mereka lalai dengan amal ini. Sebagaimana contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sahabat Ka'ab bin Malik yang sudah kuat imannya dan sudah berilmu, namun karena mungkin beliau qadarullah itu melalaikan atau menunda-nunda waktu sehingga tertinggal perang Tabuk yang seharusnya wajib. Akhirnya Rasulullah, tindakan yang Rasul lakukan adalah dengan menghajarnya. Dibiarin, tidak diucapkan salam kepadanya, dicuekin, tidak diajak ngobrol-ngobrol sampai kurang lebih 52 hari. Dan ini adalah sebuah ketegasan. Dan juga Mu'adz bin Jabal yang ketika mengimami sholat menggunakan apa, membaca surat Al-Baqarah yang panjang, sementara di belakang beliau ada makmum yang sedang kecapean sehingga makmum tersebut keluar dari jamaah. Dan kemudian Mu'adz bin Jabal menyebut orang itu keluar dari jamaah sehingga orang itu lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang ditindak tegas oleh Rasulullah adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ditegur dengan ketegas oleh Rasulullah SAW, "Wahai Mu'adz, apakah engkau akan membuat orang-orang lari dari agama Islam ini?" Ya, karena apa? Karena Mu'adz bin Jabal sudah kuat keimanannya dan sudah berilmu, tapi ternyata dalam beramal kurang bijaksana. Ya, kurang bijaksana ketika ada orang yang sedang kecapian, seharusnya diperpendek sholatnya, tetapi ternyata Mu'adz memperpanjangnya. Nah, ini akhirnya bisa kita katakan bahwa ada tiga tindakan, ya, yang kita lakukan kepada anak remaja yang bermasalah. Bisa kita pilih salah satu, apakah nanti dengan bahasa cinta, bahasa kelembutan hati, apakah dengan nasihat lisan, ataukah dengan ketegasan. Dan ini harus tepat pada anak, sesuai dengan kondisinya. Jika anak sudah beriman, berilmu, kemudian dia lalai mengamalkan, kemudian hanya kita beri hati saja atau nasihat saja, enggak mempan, maka ketegasan yang paling cocok untuk anak ini. Jika anak sudah beriman tapi ternyata belum berilmu, mungkin baru hijrah, mungkin baru mengenal Islam, maka jangan dengan ketegasan, maka dia akan tersakiti fitrahnya, ya. Maka yang tepat adalah dengan nasihat lisan, ya, bukan dengan ketegasan atau bahasa cinta. Atau mungkin anak-anak kita yang masih bermasalah dalam kesadarannya, kecintaannya belum tumbuh, kekaguman kepada Islam belum tumbuh, ya, cinta kepada Allah belum tumbuh, maka yang paling tepat bukan dengan ketegasan, bukan dengan nasihat lisan, tapi dengan sentuhan hati. Untuk apa? Untuk menumbuhkan cinta anak yang akhirnya dia akan menuntut ilmu dan akhirnya mereka akan beramal. Nah, ini mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam menangani masalah-masalah remaja, yang sejatinya remaja itu sebenarnya fase yang tidak ada dalam pendidikan Islam. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas pembahasan atau pemaparan materinya tentang tema kita di malam hari ini terkait dengan remaja yang terluka. Dan kita sesaat lagi akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar, silakan disiapkan pertanyaannya lalu dikirimkan ke nomor 08 di nomor telepon di Radio Mutiara Quran di nomor 0898009258 ataupun dapat melalui live chat di YouTube. Sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Innallaha ma'as sabirin. Salah satu syarat utama seorang pendidik adalah orang yang mampu bersabar dengan kekurangan muridnya, kekurang ajaran muridnya, kenakalan muridnya, sehingga dia benahi, ia didik. Kalau setiap guru berpikir murid yang diajarkan adalah murid yang patuh, yang sudah pintar, yang sudah nurut, tidak akan ada tugas guru, tidak ada tugas dakwah. Nabi diutus kepada umatnya, umatnya dalam kondisi kafir semua. Nah, kalau masing-masing kita menunggu, saya akan ngajar, saya hanya mau mendidik, saya hanya mau mendakwai orang yang sudah nurut, lah buat apa dididik? Oh, dia sudah baik. Justru seorang guru yang hebat, yang berhasil adalah guru yang mampu merubah anak nakal menjadi anak baik. Anak bodoh menjadi pandai, anak malas menjadi rajin, anak yang tidak peduli menjadi anak yang peduli. Inilah guru yang baik, inilah guru yang baik. Dan dendam itu cerminan tidak ikhlasnya kita dalam berdakwah. Rasulullah SAW seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma daraba Rasulullah biyadihi ahadan qad imra'atan wala khadiman." Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya ini baik istri ataupun anak ataupun budak. Nabi hanya menggunakan tangannya untuk memukul kapan? Kalau sedang berjihad, berperang melawan orang kafir. Wala nila minhu fantaqama li nafsi. Nabi tidak pernah dirampas haknya, tidak pernah dijelek-jelekkan pribadinya, diambil sebagian haknya, hak pribadinya, kemudian beliau balas dendam. Tidak. Kecuali kalau syariat Allah yang sudah dilanggar, maka Rasulullah segera bangkit dan menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla. Bila sudah bangkit karena ingin menegakkan hukum Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi beliau. Jadi kalau beliau dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan syair, tukang syair, atau tukang sahir, tukang sihir, tukang dukun, Nabi tidak pernah balas dendam, tidak pernah balas, mengatakan justru dukun itu adalah kalian. Tidak pernah ada hadisnya mengatakan, wahai Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, yang dukun itu adalah kalian, bukan saya. Tidak pernah. Yang Nabi katakan kaza, pendusta, itu tidak pernah dibalas. Justru yang pendusta adalah kalian. Tidak pernah. Nabi diam, tidak dibalas itu semua. Innallaha ma'as sabirin. Nabi dikatakan majnun, gila, Nabi tidak pernah membela dirinya. Nabi diam. Dan ketika Nabi SAW sudah mampu menundukkan orang Quraisy, mengalahkan orang Quraisy dalam perang Fathu Makkah, Nabi juga tidak membalas. Padahal waktu itu sebagian sahabat Ansar, pembawa bendera Rasulullah SAW, ketika masuk Mekah dan berhasil menundukkan kota Mekah, apa dia katakan? Al-yawma yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan dendam kepada orang-orang Quraisy. Hari ini adalah hari pembantaian. Rasulullah malah marah dan bendera dicopot dari orang tersebut, diserahkan kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan al-yawm yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari berbalas dendam. Inilah sifat seorang dai, inilah sifat seorang guru, inilah sifat seorang pewaris ilmu Rasulullah SAW. Namun kalau pewaris ilmu Rasulullah SAW masih pendendam, murid salah terus dibenci, murid melanggar sekali terus diintimidasi, terus dikucilkan, mau sampai kapan murid kita ini akan baik? Kapan murid kita ini akan menjadi benar? Kalau ternyata guru kencingnya berdiri, muridnya pasti kencingnya berlari. Kalau gurunya pendendam, maka kira-kira muridnya akan jadi apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ghafurur. Baik Ustadz, kita akan kembali lagi Ustadz dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, kita masuk ke sesi tanya jawab dan kita akan langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk kali ini melalui live chat. Namun sebelum kami bacakan pertanyaan, kami bacakan beberapa channel di YouTube yang sudah menyapa kami. Ada Yogi Desi atau Ibu Yogi Desi, Bapak Arifin Finfin, ini dari Rusun Kudu yang biasanya hadir di studio, Masya Allah. Ada Rina Jaya, Ibu Rina Jaya, Bapak Ana Surya, ada Bapak Puji Saryono, Ibu Anggi Giyati, dan Ibu Nia Kurniasi, serta channel Gubuk Mugi Syaras. Barakallahu fikum untuk semuanya. Baik, kita akan langsung bacakan pertanyaan dari Ibu Nia Kurniasi. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Ustadz remaja balik, tapi mentalnya belum dewasa Ustadz. Akhlaknya buruk, emosinya tidak stabil, tidak tahu tujuan hidupnya. Padahal anak tersebut sudah faham perihal syariat. Bagaimanakah solusi untuk menghadapi anak tersebut Ustadz? Silakan Ustadz. Kalau kita perhatikan ya pertanyaan dari Bu Nia tadi ya. Mudah-mudahan punya diberi kemudahan Allah Ta'ala untuk mendidik anak-anak sehingga anak-anak menjadi soleh-solehah. Jadi anak yang masih akhlaknya buruk, dia sudah belajar banyak ilmu tapi ternyata ilmu itu tidak diamalkan. Jadi yang ada pada dirinya adalah ilmu saja, ya ilmu saja, namun keimanan, ya keimanannya belum tumbuh, kesadarannya atau kecintaannya belum tumbuh. Maka kita gak bisa kemudian langsung kepada ketegasan, yaitu amalnya tadi. Tapi kita kembali ke pondasi yang awal, yaitu kecintaan atau keimanan di situ. Maka penanganan yang tepat untuk anak yang seperti ini, yaitu dengan sentuhan kelembutan hati, ya, dengan bahasa cinta, ya. Antara lain kita dekati dia dengan penuh-penuh kasih sayang, yaitu kasih sayang yang tanpa syarat, unconditional love, ya. Jadi untuk menumbuhkan cinta pada diri anak yang tidak tumbuh kesadaran ini, ya, akhlaknya yang masih buruk itu berarti keimanan dia masih lemah. Maka syarat yang pertama kita sebagai orang tua, yaitu benar-benar menyayangi anak itu tanpa syarat. Ya, karena hati anak itu ketika mereka butuh untuk diperhatikan itu betul-betul tanpa syarat. Jadi ini permasalahannya ada dua pada anak ini, yaitu iman dan amal. Sedangkan ilmunya dia sudah kuat, ya sudah paham, tapi ilmu itu diperoleh dengan apa? Dipaksa belajar, ya, karena tidak tumbuh kecintaan, ya. Maka penanganannya adalah yang tepat, yaitu dengan bahasa cinta atau kelembutan, ya, diapresiasi kelebihan-kelebihannya, disentuh fisiknya, mungkin dengan apa namanya, dipegang punggungnya dan yang lainnya, dengan hadiah, dengan mendengar curhatannya, apa yang diinginkan, keluhannya kita dengarkan. Ya, betul-betul dengan ketulusan, ya, tanpa syarat tadi. Kemudian kadang kita melayani atau memposisikan kita itu lebih rendah dari dia, bukan dalam rangka menghinakan diri, tapi untuk menumbuhkan kekaguman dia pada kita. Nah, setelah anak itu tumbuh cinta kagum, ilmu yang sudah dimiliki itu otomatis nanti tinggal mengamalkan. Nah, kalau kecintaan sudah tumbuh, dia sudah berilmu tapi masih gak mau mengamalkan, baru ketegasan itu yang kita lakukan. Jadi ini harus senantiasa urut, walaupun amal dan iman yang tidak tumbuh, maka iman kita dahulukan. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh penanya dan bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Baik, kita beralih sejenak ke pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp. Kali ini pertanyaan dikirimkan dari Ummu Fulan. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada anak laki-laki di suatu kelas Ustadz yang sifatnya kemayu atau melambai Ustadz, bahkan melebihi anak-anak perempuan. Kemudian saya beri nasihat agar anak yang tersebut di sekali-kali ditegasi Ustaz, atau di bahasa Jawa digetak Ustaz ya. Benarkah saran saya Ustaz, jika apa yang sudah saya lakukan tersebut untuk anak yang kemayu ini, karena anak ini sering mengajak ngobrol anak-anak cewek atau perempuan, yang anak perempuan tersebut kemudian merasa risih atau tidak nyaman. Silakan Ustaz. Baik. Jadi kalau ada seorang anak laki-laki tapi kok melambai, yang seharusnya laki-laki itu dominan di maskulinitas, tapi ternyata laki-laki itu dominan di femininitas. Ya. Jadi harusnya maskulin tapi dia feminin itu. Ini menunjukkan bahwa anak tersebut itu fitrah gender atau fitrah seksualitasnya tidak tumbuh sempurna. Dan itu juga disebabkan oleh luka, ya, luka fitrah gender pada masa lalu. Ya, bisa jadi karena mungkin dia kurang dekat dengan sosok ayah, ya, atau mungkin kurang dekat dengan sosok laki-laki, sehingga dia mungkin terlalu dekat dengan sosok wanita yang akhirnya tidak seimbang. Nah, akhirnya dia menjadi feminin. Atau begini Ustaz, anak tersebut berlaku demikian itu untuk caper, cari perhatian. Iya. Itu padahal dia apa namanya? Maskulin. Iya, maskulin, oh, tapi ya, cari perhatian Ustaz. Gimana Ustaz? Iya, ya. Jadi kalau dia hanya sekedar cari perhatian, itu permasalahannya di antara tiga bagian ini, iman, ilmu dan amal, maka itu ada pada keimanan. Bahwa dia yang seharusnya mencintai tapi sangat membutuhkan dicintai. Ya, berarti bisa jadi tangki cintanya itu kering. Maka tindakan yang paling tepat, ya, karena memang cintanya belum tumbuh, ya, yaitu dengan bahasa cinta. Maka kalau ini dilakukan dengan ketegasan, ya, maka anak ini akan menjadi-jadi, ya. Dia akan menjadi-jadi, merasa terluka, merasa tidak diperhatikan, dan akhirnya malah ngelunjak lagi itu, ya, ngelunjak lagi. Karena apa? Karena yang dia butuhkan itu bukan ketegasan tapi adalah sentuhan hati. Jadi itu tadi, caper cari perhatian itu berarti dia memang tangki cintanya masih kering, ya, yang harusnya dia sudah mencintai tapi masih butuh untuk dicintai. Jadi intinya ketika anak demikian itu karena cari perhatian, ya, maka kita dekati dengan dia dengan penuh kelembutan. Tapi kalau ternyata dia kesadaran sebenarnya sudah tumbuh, ya, hanya mungkin karena lalai, tidak mau mengamalkan ilmu yang terkait dengan masalah peran gender tadi, maka bisa dengan ketegasan. Jadi intinya urutan ini kita lakukan, ya, dengan apa? Dengan melihat kondisi anak. Maka kita ketika menghadapi permasalahan itu kita analisa mana di antara tiga ini yang tidak tumbuh, ya. Maka kesimpulan saya terkait dengan anak tadi sesuai dengan yang ditanyakan, berarti masalah dia adalah pada keimanan, karena masih cari perhatian, bahwa tangki cintanya masih kering, ya, itu. Maka dengan ketegasan insya Allah tidak tepat. Tapi kalau memang sudah itu hanya mungkin canda, ya, atau mungkin dia mungkin sudah tumbuh kecintaannya tapi hanya ingin membuli temannya atau mengerjai temannya, maka ketegasan sangat cocok untuk dirinya. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak, dan khususnya tadi bagi yang bertanya Umu Fulan ya. Kembali kita akan masuk beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di live chat YouTube. Ini ada dua penanya yang sejenis pertanyaannya sama. Kita ringkas saja. Dari Ibu Novi 09 dan Sofa Nur. Kita ringkas dua pertanyaan tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Sentuhan hati itu contohnya bagaimana Ustaz? Atau mohon diulang bagaimana cara menyentuh hati untuk anak Ustaz? Singkat saja Ustaz. Ya, jadi sentuhan hati itu adalah sebenarnya bahasa cinta. Rasulullah SAW itu sebelum mengajarkan ilmu, sering sekali Rasulullah itu memulai dengan sentuhan hati. Ya, antara lain yang pertama adalah kalimatut tasjik, yaitu kata-kata yang menyemangati. Antara lain yang dikatakan Rasulullah adalah, Rasulullah ketika memanggil anak-anak itu dengan panggilan lembut, ya hulam, ya, wahai anakku sayang, itu kalau mungkin bahasa kita. Terus kemudian kadang-kala ketika ada orang bertanya, Rasulullah memberikan apresiasi, sungguh ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali, pertanyaan yang sangat agung. Maka yang bertanya menjadi bersemangat karena hatinya disentuh. Kemudian kadangkala Rasulullah memanggil kepada Ali bin Abi Thalib dengan panggilan Ya Aba Turab. Kenapa Ali bin Abi Thalib sangat senang dengan panggilan itu? Karena ketika Ali bin Abi Thalib punya masalah, beliau itu di masjid tidur di atas tanah. Kemudian tanah-tanah itu nempel di tubuh beliau. Kemudian datanglah Rasulullah yang beliau adalah mertua beliau, mertua Ali bin Abi Thalib. Kemudian dengan penuh kelembutan ya menyapa Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Thalib merasa lega, masalahnya sudah mulai terurai. Dan kemudian dipanggil dengan panggilan Ya Aba Turab, ya wahai bapak tanah. Ya kalau Aba Turab itu kan bapaknya tanah, yaitu karena apa? Karena tanah menempel di tubuhnya. Maka Ali bin Thalib mengatakan, sungguh aku panggilan yang paling aku sukai yaitu ketika aku dipanggil Ya Aba Turab. Itu akan menyentuh hati Ali bin Abi Thalib, akhirnya menumbuhkan rasa kagum kepada Rasulullah dan akhirnya mencintai Rasulullah. Kemudian juga ketika Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan Ya Humaira. Karena apa? Karena istrinya yang waktu itu adalah yang dipanggil adalah Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, ya, ya apa namanya? Ya Humaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ya putih kemerah-merahan, sehingga siapapun yang dipanggil demikian akan merasa senang, akan merasa mengagumi orang yang memanggilnya dan akhirnya akan mencintai orang yang memanggilnya. Dan masih banyak panggilan-panggilan yang lain terkait dengan masalah bahasa hati ini. Kemudian yang kedua, ya, yaitu dengan bahasa sentuhan. Ya, kadangkala kita mungkin nggak begitu bersemangat untuk menyentuh anak. Ya. Rasulullah SAW sering menyentuh anak kecil, menciumi anak kecil, menggendong anak kecil. Bahkan seorang pemuda, yaitu Abdullah ibnu Umar, itu dipegang kedua pundaknya ketika Rasulullah ingin menyampaikan sebuah nasihat, ya. Ketika Rasulullah ingin menyampaikan nasihat, kun fid dunya ka'annaka hurib aw abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan jauh. Maka sahabat Ibnu Umar merasa betul-betul disayang oleh Rasulullah sehingga muncul rasa kagum. Dan kemudian bahasa yang berikutnya adalah dengan bahasa kebersamaan, ya, antara lain Rasulullah sering memboncengkan para sahabat. Diboncengkan itu merasa Rasulullah itu apa namanya, orang yang diboncengkan merasa bahwa Rasulullah sangat menyayanginya, ya. Kadangkala ngobrol, kadangkala mendengar curhatan dari seseorang, ya, termasuk kita ketika mendengar curhatan anak itu juga termasuk bahasa kasih sayang. Kita memboncengkan anak ketika mengantar sekolah, itu juga bahasa kasih sayang, termasuk bahasa hadiah, ya, memberikan hadiah tanpa diminta oleh anak-anak kita, itu juga bahasa kasih sayang, termasuk kita melayani mereka. Itu mungkin yang contoh-contoh bahasa kasih sayang yang sebenarnya bahasan ini adalah sangat panjang sekali. Demikian, wa'alam. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Dan tadi dua penanya khususnya, yaitu dari Ibu Novi dan Sofanur. Baik, kita beralih ke pertanyaan WhatsApp. Sebenarnya ada satu lagi pertanyaan di live chat namun ditarik. Kita bacakan dari pertanyaan WhatsApp yang sudah ditanyakan di pekan yang lalu. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Dari Ibu Rina Jaya. Ini di live chat YouTube di pekan kemarin. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, bagaimanakah menangani anak yang jika di luar rumah suka dimanfaatkan oleh teman-temannya dan terkadang dibully Ustaz. Namun jika di rumah malah suka menyakiti adiknya atau mengganggu, menjahili secara fisik Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Kondisi anak, ya, kalau fitrahnya itu tidak terluka, ya, di rumah itu baik-baik saja, nyaman dengan orang tuanya, ya. Tapi ternyata ketika di luar itu dibuli temannya, dimanfaatkan teman, tapi anak kalau itu nyaman, berarti potensi anak itu adalah potensi melayani. Dia adalah calon khodimul ummah, yaitu pelayan umat. Dan itu tidak masalah, ya, mungkin dia bisa menjadi seorang relawan, bisa menjadi seorang guru TK, ya, atau menjadi pengasuh yatim piatu atau hal-hal lain yang terkait dengan melayani umat ini. Tapi jika ternyata anak mengalami luka, antara lain dengan tanda bahwa di rumah itu anak justru sering membuli adik-adiknya, ya, karena mungkin rasa apa namanya itu jeritan hatinya itu ditumpahkan ke adik-adiknya. Ini pertanda bahwa bullying yang dilakukan di luar rumah itu menyakiti anak itu. Dan ternyata anak ini apa namanya potensinya bukan pada melayani. Kalau potensinya melayani di rumah, dia tidak akan menumpahkan kepada adik-adiknya. Nah, jadi analisanya, anak ini adalah terluka fitrahnya ketika dia di luar dengan adanya bullying itu. Luka fitrah itu tidak bisa tertumpahkan di luar karena mungkin dia tidak berani membalasnya, tidak berani mengungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya ketika di rumah ada peluang, ya ada peluang, sehingga jeritan hati atau luka fitrah itu ditumpahkan ke adik-adiknya berupa mungkin suka menjahili adiknya, suka bertengkar dengan adiknya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan hal seperti ini? Nah, yang pertama Bapak Ibu, anak ini itu butuh tumpahan jeritan hati karena di luar dia tidak mampu, ya, dan akhirnya di rumah. Dan ini alhamdulillah, ini tumpahnya masih di rumah. Coba kalau tumpahnya di luar mungkin bisa membahayakan anak itu, ya mungkin bisa dibalas dengan oleh teman-temannya. Nah, maka yang orang tua lakukan ketika anak itu menumpahkan jeritan hatinya akibat luka dari luar itu, masih aman-aman saja, mungkin adiknya hanya sekedar menangis saja, maka kita tangani adiknya itu, ya. Ketika adiknya sendirian, kita peluk, kita basuh lukanya dengan bahasa cinta, ya. Sabar nak ya, kakakmu kalau demikian, ya mungkin bisa kita basuh dengan demikian. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah tumpahan jeritan hati anak itu adalah sebenarnya pembasuh luka anak. Sebab kalau ini tidak kita tuntaskan saat ini, khawatirnya nanti itu akan terbawa sampai dewasa, sampai besar, dan khawatirnya menjadi remaja itu nanti. Nah, maka apa namanya selama itu adalah aman bagi anak kita dan apa namanya saudara-saudaranya atau adik-adiknya, kita dampingi saja, ya. Kemudian ketika sudah mereka nyaman tidak bertengkar, kita dekati anak itu untuk cerita apa yang terjadi di luar. Kita dengarkan saja. Anak cerita saja sudah mengurangi lukanya, ya. Apalagi kita bisa sambil memeluknya, kemudian melayani dia, membersamai dia, atau memberikan hadiah kepada dia sebagai ungkapan bahwa anak masih bersabar ketika dibully. Nah, kita tidak harus memerintahkan anak membalas, ya. Sebab jeritan hati kalau ditumpahkan di luar itu lebih berbahaya. Biarlah anak mungkin terluka di luar, tapi kita di rumah sebagai orang tua itu membasuh luka hati anak. Itu analisa yang saya berikan ya terkait dengan anak tadi, bahwa kalau ada perilaku yang berbeda itu berarti anak Anda bukan potensinya pada melayani, tapi itu akibat dari luka hati. Sebab sebagaimana kita bahas kemarin ya, bahwa permasalahan anak itu sebenarnya hanya dua kemungkinan, yaitu bisa itu adalah potensinya, bisa karena jeritan hati akibat luka fitrah. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan untuk penutup, adakah kesimpulan singkat Ustaz? Baik, ya, jadi kesimpulan, dan ini mungkin bisa jadi kesimpulan dari dua pertemuan yang lalu, bahwa sejatinya kita mendidik anak sesuai dengan masa emasnya. 0-7 tahun adalah masa emas penumbuhan keimanan, ya, yang berwarna hijau itu di tangga tadi, ya. Terus kemudian 7-10 itu adalah masa emas tumbuhnya karakter belajar. Disitulah nanti anak akan banyak mengambil ilmu, pelajaran. Kemudian ketika 10 tahun sampai balig, itu adalah masa emas penumbuhan karakter bakat, dan itu adalah masa emas tumbuhnya ke amal anak, ya, untuk mempraktekkan amal ilmu yang dipelajarinya sehingga menjadi amal yang bermanfaat. Nah, ini kita tumbuhkan sesuai fasenya dan urut, ya. Iman dulu, kemudian karakter belajar atau ilmu, kemudian karakter bakat, sekaligus kemudian mempraktekkan ilmu yang dimilikinya. Ini harus urut. Kalau tidak urut, maka munculnya adalah nanti lonjakan atau paksaan, potong kompas yang itu akan melukai fitrah anak. Nah, apabila fitrah ini terluka, maka nanti akan menuntut di belakang hari sebagai hutang pengasuhan, ya, yang munculnya nanti masalah-masalah. Dan kemudian dikhawatirkan juga ketika mereka balik, ternyata mentalnya belum balik sehingga menjadi belum dewasa sehingga akan menjadi remaja, yang itu yang kita khawatirkan. Nah, makanya kalau anak kita mumpung masih kecil, mari kita tumbuhkan sesuai fase emasnya, ya. Dan kalau sudah terlanjur anak-anak kita sudah besar, mari kita recovery ulang, ya. Di mana retak tidak tumbuhnya karakter anak kita? Apakah di iman, apakah di ilmu, apakah di amal? Maka kalau kita sudah mengetahui mana yang tidak tumbuh, maka tindakan yang kita lakukan, apakah nanti dengan bahasa cinta atau bahasa kelembutan, apakah bahasa tulisan atau ketegasan, itu sesuai dengan kondisi anak-anak kita. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sesuatu yang salah, itu dari saya pribadi dan syaitan, dan apabila ada yang benar, itu semata-mata dari Allah SWT. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.